seperti ini. Pintu telah terkunci, lampu telah mati. Ku ingin pulang untuk segera berjumpa denganmu. Waktu-waktu seperti ini, di dalam selimut harapkan mimpi bayangan pulang untuk segera berjumpa denganmu. Ku ingin kau tahu, ku bergetar merindukanmu hingga pagi. Saat mata terpejam.